satu-satunya jalan yang akan bisa menyampaikan kita kepada Allah, jalan yang telah ditempuh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat ke-63, barang siapa yang menyelisihi keluar dari jalannya Nabi Muhammad SAW, bukan saja tidak akan menyampaikan kepada Allah dan jannahnya, bahkan orang yang keluar dari jalan Rasulullah SAW diancam dengan dua perkara besar. Yang pertama, akan menimpa kepadanya fitnah. Yang kedua, atau akan menimpa padanya azab yang pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Nah, dalam rasa takut adalah orang-orang yang yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisih, yakni keluar dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan agama ini. Dalam mereka merasa takut akan menimpa kepada mereka fitnah. Nabi Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan fitnah dalam ayat ini adalah asyirku, kesyirikan. Yani kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, orang-orang yang menyelisihi ataupun keluar dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan ditimpa fitnah, yaitu zaighul qulub, penyimpangan hati. Aw yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang keras, azab yang pedih. Dua kemungkinan akan didapatkan oleh orang-orang yang keluar dari jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu faedah berharga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, kenapa dalam ayat ini Allah menyebutkan hukuman yang pertama atas orang yang keluar dari jalan sunnah. Ancaman yang pertama akan menimpa kepadanya fitnah, itu disebutkan terlebih dahulu. Fitnah yang berupa zaighul qulub, penyimpangan hati. Naam, dia tidak bisa memahami al-haq. Ini zaighul qulub. Padahal bayyinah sudah jelas di depan. Dalil-dalil sudah nampak di depan. Namun dia tidak bisa memahaminya. Atau kemungkinan kedua, penyimpangan hati tersebut, dia paham itu al-haq, tapi dia tidak mau mengambilnya. Ana zaighul qulub. Satu faedah kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ancaman pertama untuk mereka yang keluar dari jalan sunnah akan menimpa kepada mereka fitnah, lalu kemudian disebutkan yang kedua, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih? Karena kata beliau, hukuman Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang keluar dari jalan Rasulullah, dari jalan sunnahnya, berupa fitnah ini. Naam, musibah yang a'zam wa ashad, musibah yang lebih besar, penyimpangan hati. Naam, penyimpangan hati jauh lebih besar daripada ancaman adzabun alim, kata beliau rahimahullah ta'ala. Mungkin badannya kelihatan sehat, naam, kuat, bahkan mungkin dari segi kemudahan urusan dunia dia dapatkan, hidup mewah, hidup tenang sepertinya, naam, mendapatkan hal-hal yang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia. Tapi kenapa orang ini tidak bisa memahami al-haq? Padahal bayyinah, dalil sudah sampai padanya. Atau paham dia. Sampai mengatakan, "Saya paham bahwa ini adalah kebenaran." namun sulit berat hati untuk mengikutinya. Nizaiqulukulu, ini jauh lebih besar. Nah, karena orang ini dengan mendapatkan hukuman seperti itu, bagaimana dia bisa akan sampai kepada al-haq? Kadang-kadang kalau musibah di dunia didapatkan karena menyelisihi jalan sunnah, jalannya Rasulullah SAW, dan ditimpa dengan musibah misalnya, kadang membuat kita sadar kan, begitu kita dosa, melakukan dosa, kesalahan, kemudian ada teguran, musibah. Nah, kadang kita menyadari, subhanallah, ternyata dosa kemarin, pasti sadar. Lalu bagaimana dengan orang yang ditimpakan hukuman tadi, zaigul qulub, sehingga tidak bisa memahami al-haq, atau dia paham namun tidak mau mengikutinya, sampai kapan dia akan bisa mencapai kepada al-haq tadi? Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, walaupun secara zahir kita melihatnya secara zahir sepertinya nah hidupnya mewah dan sebagainya, namun justru ini adalah hukuman yang berat sampai satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan seketika. Ta'udhu billahi min dhalik, ikhwani fid din rahiman wa rahimakumullah. Dengan hal ini, maka sepantasnya, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan taufik kepada kita paham sampai kepada jalan sunnah Rasulullah SAW, paham tentang tauhid, paham kewajiban untuk mengikuti tariqah jalan Nabi kita Muhammad SAW. Banyak-banyak bersyukur. Ini adalah nikmat yang paling besar. Allah selamatkan kita dari pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Demi Allah, ini adalah nikmat yang paling besar. Walaupun kadang kita diuji dengan naam kesulitan, kekurangan dalam urusan dunia, namun tetap hidayah ila sunnah yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh ini sangatlah besar, tidak sebanding. Nah, barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, dalam rangka untuk inilah pada kajian kita di sore hari ini, untuk mengisi kekosongan dari guru kita Ustaz Abu Hamzah Yusuf hafizahullahu taala, kita akan membaca sebuah kutail, kitab kecil yang ditulis, disusun oleh seorang ulama kibar di zaman ini yang masih hidup, alhamdulillah, yakni Al-Allamah Al-Walid Al-Syeikh Rabi ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang diberikan judul kitab ini oleh beliau hafizahullah, As-Sabatu ala Sunnah. As-Sabat, kokoh di atas sunnah. Akhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, penulis atau penyusun kitab ini, yani Al-Wadid Al-Allama Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, seorang ulama yang sekarang umurnya sekitar 90 tahunan, ma'ruf di tengah-tengah kalangan para ulama bagaimana keistiqomahan beliau di dalam mempelajari, mengamalkan dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilman wa amalan. Semoga Allah menjaga beliau hafizahullah ta'ala, dan usianya yang sudah pada sampai pada usia 90 tahunan. Barakallahu fikum. Rambut dan jenggotnya yang telah memutih di atas sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegaran kepada beliau hafizahullah ta'ala. Maka tentunya hal ini merupakan hal yang sangat penting. Maknanya, nasihat, bimbingan, atau jihad yang beliau sampaikan dalam kutub ini adalah sebuah bimbingan, nasihat dari orang yang memang menjalani di atas jalan tersebut. Orang yang memang memiliki ilmu di atas perkara tersebut. Orang yang memang memiliki banyak pengalaman dalam perkara ini. Sehingga sangat pantas bagi kita untuk mendengar, mengikuti bimbingannya, arahannya. Hafizahullah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian kitab ini beliau uraikan dengan pembahasan yang cukup panjang, yakni terkait dengan tema ini, Al-Fabat ala Sunnah. Namun di kesempatan ini, melihat waktu yang tersedia tidak akan cukup bagi kita untuk membaca secara keseluruhan apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Maka musta'inan billah, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menyampaikan beberapa poin yang kami berusaha untuk meringkasnya sesuai dengan batas kemampuan dan ilmu kami yang sangat-sangat sedikit. Berusaha untuk memahami apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, insyaallah Ta'ala akan kami sampaikan dalam bentuk poin-poin supaya lebih mudah untuk kita mengingatnya. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, di dalam kitab ini beliau menyebutkan, dan ini saya jadikan sebagai poin yang pertama pembahasan kita, saya akan sampaikan insyaallah sekitar 7 atau 8 poin dari sebagian kitab ini. Yang pertama, beliau sebutkan dalam kitab ini makna as-sabat ala sunnah. Beliau menjelaskan apa makna as-sabat ala sunnah, apa makna kokoh di atas sunnah itu apa. Qala hafizahullahu ta'ala, inna thabata ala sunnati ma'nahu as-sabatu ala al-islami bikulliyatihi. Kata beliau hafizahullah, sesungguhnya kokoh di atas sunnah itu maknanya adalah as-sabat ala al-islam bikulliyatihi. Makna kokoh di atas sunnah artinya adalah kokoh di atas Islam secara keseluruhan. Dari Islam itu, usulihi, apakah di dalam perkara-perkara prinsip pokok dalam agama Islam, wafuruihi, ataukah di dalam perkara-perkara yang menjadi cabang dari perkara-perkara prinsip tadi, lahkam syariat, wa aqaidihi wa manahijihi, juga di dalam masalah akidah dan manhaj. Semua yang dikandung dalam agama Islam kokoh di atas semua itulah makna dari as-sabat ala sunnah. Beliau mengatakan nasbutu alaih wa natamassaku bihi hatta nalqallaha tabaraka wa ta'ala. Kita teguh, kita berpegang teguh dengan semua perkara yang dijelaskan dalam Islam, usulnya, furu'nya, akidahnya, manhajnya, termasuk akhlaknya, muamalahnya. Semua ini dikandung dalam agama Islam, terus kokoh dalam semua perkara Islam tadi sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna as-sabat ala sunnah. Penjelasan beliau ini, ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah, penjelasan yang sangat penting. Karena mungkin sebagian memahami bahwa as-sabat ala sunnah, teguh di atas sunnah, kokoh di atas sunnah itu Mungkin sebagian memahami kalau dia kokoh di atas akidah atau manhaj saja. Naam, masya Allah, terhadap sikapnya terhadap orang-orang yang menyimpang dari sunnah tegas. Nah, barakallahu fikum. Namun dalam abwab, dalam bab-bab yang lain, tasahul, bermudah-mudah. Nah, dalam bab akhlak, dalam bab muamalah, dalam perilakunya, dalam hal-hal lainnya, dia tasahul. Bukan ini maknanya as-sabat ala sunnah. Tetapi makna as-sabat ala sunnah, kata beliau hafizahullah, benar-benar kokoh teguh di atas Islam, bi kulliyatihi, secara keseluruhan. Akidahnya, manhajnya, akhlaknya, perkara-perkara prinsip, dan perkara-perkara cabang-cabang dari prinsip-prinsip tersebut. Sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan demikian. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Kemudian poin kedua yang kita akan mengingatkan, apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini, beliau mengingatkan bahwa as-sabat ala sunnah, setelah kita memahami apa makna as-sabat ala sunnah, bukan dalam artian sempit. Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah, ketika beliau menjelaskan hadis, namun ketika beliau ditanya ada seorang sahabat tentang satu perkara dalam agama Islam, nam beliau mengatakan perkara yang penting dalam agama Islam, beliau mengatakan qul amantu billahi tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah menerangkan bahwa istiqamah yang dimaksud di sana, nam benar-benar dia taat dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan secara zahir dan batinnya. Sehingga seorang yang istiqamah, dikatakan seseorang itu mustaqim. Kata beliau, dikatakan seorang itu mustaqim, istiqamah di atas sunnah, di atas syariat Islam, berarti orang yang mustaqim tidak akan naam tadi meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib dia kerjakan. Demikian pula dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang Allah haramkan. Demikian keadaan orang yang mustaqim. Seandainya ada orang yang di satu sisi kelihatannya seperti teguh kokoh, namun di sisi lain dia tidak, dia meninggalkan perkara yang wajib atau dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengetahui ilmunya, maka orang ini, kata beliau hafizahullah, antum bisa melihat dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah na'am dari Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, maka yang seperti ini tidak bisa disebut orang ini mustaqim. Nah, sehingga sekali lagi kita mengingatkan, istiqamah di atas sunnah ini benar-benar istiqamah, sabat teguh di atas Islam di kulliyatihi. Semoga Allah memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk berusaha terus naam mewujudkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Kemudian pada poin kedua di dalam kitab ini, Al-Allamah Syekh Radhi hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa as-sabat ala sunnah taufiq min Allah ta'ala, bahwa kokoh di atas sunnah itu adalah taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan hidayah, hidayah itu taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita sadari, harus kita paham. Barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan siapa-siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan. Benar-benar hidayah atau tauhid kekuatan istiqamah sabat ala sunnah, benar-benar ini at-tawfiq biyadihi Subhanahu wa taala, tauhid yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena hidayah atau as-sabat ala sunnah merupakan tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita untuk berdoa, senantiasa kita meminta kepada Allah agar jangan kita disesatkan, agar jangan kita dipalingkan hati-hati kita setelah mendapatkan hidayah. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-8, nah dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allah mensyariatkan satu doa untuk kita, untuk senantiasa kita baca dan kita panjatkan kepada Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau menyimpangkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab. Ini di antara doa yang disyariatkan bagi kita untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Karena as-sabat, keteguhan di atas sunnah, setelah Allah memberikan taufik kepada kita, tahu ini jalan sunnah, tahu ini jalan kebenaran, maka kita meminta kepada Allah jangan sampai akhirnya kita dipalingkan dari kebenaran ini setelah kita mengetahuinya, setelah kita diberikan taufik pada. Sering disebutkan para ulama, fana'udhu billah, mereka mengatakan na'udhu billah minal ghiwayah ba'dal hidayah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyimpangan setelah mendapatkan hidayah. Di antara dengan membaca doa ini. Dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami hal ini, bahwa as-sabat, keteguhan, kekokohan di atas sunnah, benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita. Para sahabat, mereka mengatakan di antara ucapan para sahabat, wallah, demi Allah, kata para sahabat, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Perhatikan ucapan para sahabat. Mereka mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak akan mampu bersedekah, dan kami tidak akan bisa sholat. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah di atas sunnah ini. Dan kalau bukan karena Allah, kita tidak mampu bersedekah. Dan kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa melakukan sholat. Ucapan para sahabat ini menunjukkan bahwa mereka paham betul bahwa as-sabat ala sunnah, teguh kokoh di atas sunnah ini benar-benar taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah. Berapa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan baginya ad-dhalal, penyimpangan, dan ad-dhalal itu kata beliau hafizahullah ada dua macam. Kesesatan, penyimpangan itu ada dua macam. Yang pertama ad-dhalalul kamil. Yang kedua ad-dhalalul juz'i. Yang pertama ad-dhalal, penyimpangan yang sifatnya sempurna seperti apa? Kal kufri. Kufur. Wal khuruji minal Islam. Atau dia sudah Islam namun keluar dari Islam, murtad. Ini penyimpangan yang sifatnya apa? Kulli, kamil, secara total ini. Adapun dalal yang kedua kata beliau dalalul juz'i, yakni penyimpangan yang terjadi pada orang-orang yang dia sudah masuk atau sudah berada dalam agama Islam namun dia menyimpang dalam akidah dan manhajnya, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW namun masih muslim. Yang golongan kedua ini juga menyimpang namun disebutkan penyimpangan yang apa? Juz'i. Tentunya dua penyimpangan ini, walaupun dhalal penyimpangan yang pertama tentu ini asyad, lebih berbahaya, lebih dahsyat, lebih buruk. Namun penyimpangan yang kedua yang juz'i, demikian pula perkara yang sangat kita khawatirkan. Barakallahu fikum, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, karena semuanya yang menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka. Walaupun keadaan mereka berbeda-beda. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diancam dengan neraka. Walaupun keadaan berbeda-beda sesuai dengan keadaannya. Ada yang penyimpangannya sampai kepada kekufuran, maka diancam kekal dalam neraka. Ada yang penyimpangannya tidak sampai kepada kekufuran, dia diancam dengan neraka walaupun tidak kekal dalam neraka. Namun semuanya diancam dengan neraka. Dan jangan dianggap ringan, seringan-ringan siksaan neraka adalah seseorang yang diletakkan naam bara api di kakinya kemudian membuat bergolak apa yang ada di kepalanya. Ini seringan-ringan dan terus keadaannya demikian. Barakallahu fikum ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Oleh karena itu benar-benar kita harus menyadari bahwa as-sabat ala sunnah ini bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, sehingga dia merasa bahwa hidayah itu karena memang saya yang berjuang kok, saya yang mati-matian. Dia ceritakan dulu saya mengikuti jalan ini, jalan itu, namun karena saya terus berpikir, saya terus menganalisa, sehingga saya sampai kepada jalan ini. Kalau saya tidak menganalisa, mungkin saya tidak akan sampai ke jalan ini. Lupa dia. Sombong dia. Bahwa taufik itu minallahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik. Walaupun orang ini cerdas. Berapa banyak orang yang cerdas, namun tidak bisa sampai kepada al-haq. Dan berapa banyak orang yang mungkin secara akalnya biasa saja, sederhana, namun mudah menerima al-haq. Berapa banyak yang gelarnya doktor, profesor, namun malah menghujat Islam, malah mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang yang dia sederhana, tidak punya gelar-gelar, pekerjaannya pun sederhana, namun begitu sampai kepadanya sunnah Rasulullah, timbul kecintaannya, kesemangat untuk mengikutinya. Ini menunjukkan bahwa hidayah, taufik kepada sunnah ini adalah minallahi ta'ala, bukan karena kehebatan kita. Ini perkara kedua yang harus kita pahami. Kemudian ma'asyira muslimin rahiman wa rahimakumullah, perkara ketiga yang disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala dalam kutub ini, yakni beberapa perkara yang wajib untuk kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat ini, nikmat at-taufiq kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni'mat ats-tsabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah. Ketika kita melihat, alhamdulillah, ternyata Allah sudah menyampaikan kita dalam masalah akidah, alhamdulillah ya Allah, sudah kita tunaikan. Dalam masalah ibadah ini, alhamdulillah ya Allah, sudah kita tunaikan. Kalau kita menyadari bahwa diri kita sudah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa as-sabat ala sunnah, harus seperti apa yang kita lakukan menghadapi nikmat yang besar ini? Beliau menjelaskan, فَإِذَا ثَبَّتَ اللَّهُ الْإِنسَانَ عَلَى دِينِهِ الْحَقِّ وَعَلَى مَنْهَجِ اللَّهِ الْحَقِّ وَعَلَى أَقَائِدِ الصَّحِيحَةِ فَهَذِهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ. Syekh Rabi mengatakan, hafizahullah, jika atau ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengokohkan seseorang di atas agamanya yang hak, di atas manhajnya yang hak, di atas akidah yang sahihah, fahadihi ni'matun minallah, ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yagtarra binafsihi wa yatabahi wa yatatawal. Maka setelah dia melihat dirinya diberikan taufik kepada sunnah, dia menyadari ini adalah nikmat dari Allah. Kemudian dia tidak tertipu dengan dirinya, dia tidak berbangga-bangga, dan dia tidak sombong, tarafu, seakan-akan dia adalah orang yang paling sabat di atas sunnah, merendahkan yang lainnya. Wala haula wala quwata illa billah. Seakan-akan dia adalah orang yang paling membela sunnah, yang lainnya jauh di belakang dia. Nas'alullah salamu ala afiyah min hadihil khuslah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat seperti ini. Ketahuilah, kalau kita melihat diri kita telah diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kita tertipu dengan diri kita. Jangan kita berbangga-bangga dengan kebanggaan yang merupakan kesombongan, membuat diri kita menjadi orang yang memiliki sifat tarafu, tinggi hati. Wa inna ma yatawadhu lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya orang tadi seharusnya dia tawadhu kepada Allah rabbul alamin, merendahkan dirinya, karena dia tahu bahwa hidayah kepada sunnah tadi benar-benar semata-mata taufik dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya pertama yang dia lakukan, dia tawadhu, merendahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan seorang yang dia talibul haq, penuntut al-haq, adalah orang yang banyak melakukan tuhmah kepada dirinya, mengkhawatirkan bahwa dalam dirinya ada penyimpangan-penyimpangan, khawatir. Jangan-jangan saya ini adalah orang-orang yang belum mengamalkan sunnah, jangan-jangan saya adalah orang yang paling banyak dosa. Ini yang harus dilakukan seorang yang ingin mendapatkan keistiqoman di atas sunnah, supaya dia tidak tertipu dengan dirinya. Disambil dengan itu dia terus mempelajari, dia mengamalkan, terus dia membela sunnah dalam keadaan dirinya, jiwanya, dia mewaspadai penyimpangan-penyimpangan dalam dirinya, memeriksa, muhasabah senantiasa kepada hatinya. Apakah dalam dirinya ada kesombongan? Apakah dalam dirinya ada merendahkan kepada yang lainnya? Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Wa yashkuruhu, dan seharusnya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala dhalik, atas hal tersebut, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa taufiq ila sunnah. Wa yadra'u ilaihi, dan dia benar-benar merendahkan dirinya, tunduk kepada Allah. An yahfadha lahu dinah, agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama baginya. Ini tawadhu, khawatir, berdoa. Naam. Barakallahu fikum. Wa an yujannibahu al-mazaliq wal-zayqa, dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan dirinya, iltija kepada Allah agar Allah menjauhkan dirinya dari ketergelinciran dan penyimpangan. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, ini beberapa perkara yang disebutkan oleh Syekh, kewajiban yang harus kita lakukan ketika melihat bahwa kita di atas sunnah. Mari kita muhasabah, saya dan antum semua. Berapa tahun kita telah mengenal sunnah? Berapa banyak amalan sunnah yang sudah kita pelajari dan amalkan? Nah, berapa macam perkara sunnah yang sudah kita tegakkan di rumah-rumah kita? Terkadang kita tergelincir, terkadang kita berbuat dosa kepada istri kita, kepada anak-anak kita dengan sikap-sikap yang berlebihan. Tidakkah kita menyadari bahwa kita masih menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masihkah kita akan membanggakan bahwa diri kita seakan-akan adalah orang yang paling membela sunnah? La haula wala quwata illa billah. Perhatikan diri kita ketika kita menyendiri di rumah kita atau di kamar-kamar kita. Apakah benar-benar kita sudah menjauhi ma'asi, maksiat yang datang kepada kita melalui pintu benda-benda yang kecil? Handphone, gadget dan yang semisalnya. Lihat diri kita. Barakallahu fikum. Apakah kita gunakan perkara tadi untuk perkara-perkara yang bermanfaat, menambah keimanan? Ataukah kita gunakan perkara tadi untuk kelalaian kita melihat hal-hal yang Allah haramkan menjadi wasilah kepada kejelekan? Kalau kita melihat diri kita masih mudah tergelincir dalam maksiat, tatkala kita menyendiri di rumah atau di kamar-kamar kita, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bainana wa bainallah. Ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Barakallahu fikum, jangan kita merasa bahwa orang lain tidak melihat kebiasaan kita. Kalau dia terus menerus keadaan demikian, di luar seakan orang-orang yang paling mengamalkan dan membela sunnah, ternyata di dalam rumahnya, di dalam kamarnya, dia terus bermaksiat kepada Allah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan sudah tahu ilmunya dan tidak berusaha untuk memperbaikinya, meremehkannya. Namun ketika keluar seakan-akan dia orang yang paling taat kepada Allah, tunggu satu saat, benar-benar Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan siapa dia sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din rahimana rahimakumullah, berapa banyak, sekian banyak orang-orang yang dulu kita mengenal mereka kokoh di atas sunnah zahiran, mina duat, dari kalangan para duat ila sunnah zahiran. Tetapi seiring dengan waktu, satu persatu menjauh dari sunnah, menjauh dari manhaj ini, bahkan ulama seperti penulis kitab ini Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, dalam kalimat yang terakhir-akhir ini kita membacanya sampai kepada kita, sampai beliau mengatakan wahum kharaju minas salafiyin, mereka telah keluar dari barisan salafiyin. La ilaha illallah, kharaju minal ahli sunnah, keluar dari barisan ahli sunnah. Padahal kalau kita melihat zahirnya seperti mengamalkan sunnah, bahkan mereka mengaku-ngaku. Tidakkah kita khawatir bahwa kita suatu saat nanti na'udzubillah termasuk menjadi orang-orang yang seperti ini? Kita waspada, kita khawatir, karena tidak ada orang yang aman dari fitnah. Kita muhasabah. Sekarang kita melihat alhamdulillah, ya Allah, Allah masih selamatkan kita dari fitnah. Namun bukan jaminan bahwa kita demikian keadaannya. senantiasa kita merendahkan diri kita. Jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-99, "Fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Jangan dan tidaklah merasa aman dari makar Allah melainkan yang merasa aman dari makar Allah, mereka adalah kaum yang merugi. فَنَسْأَلُهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ مِنَ اللَّحَظَاتِنَا أَنْ يُثَبِّتَ قُلُوبَنَا. Kata Syekh Rabi Hafizahullah, lihat bimbingan nasihat beliau. Maka kita meminta kepada Allah dalam setiap waktu, dari waktu-waktu yang kita miliki, kita terus meminta kepada Allah agar Allah mengokohkan hati-hati kita. Ad-du'a, ad-du'a. Akhwani fillah rahimana rahimakumullah, jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman, manusia yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau alaihi salatu wasallam di antara doa yang paling banyak beliau ucapkan, beliau membaca doa, beliau meminta kepada Allah, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Siapa yang berdoa ini? Siapa yang meminta ini kepada Allah? Man? Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bandingkan kedudukan beliau dengan kita. Beliau Nabi. Naam. Jauh di atas tingkatan para ulama. Barakallahu fiik, yang wahyu itu datang kepada beliau, turun kepada beliau. Barakallahu fiik, ternyata beliau masih terus berdoa meminta kepada Allah agar Allah mengokohkan hatinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha begitu mendengar atau mengetahui bahwa ini adalah doa yang beliau banyak membacanya, qalat, berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, innaka tukfiru tad'u bihadha du'a." Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau banyak memperbanyak berdoa dengan doa ini. Kenapa? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab keheranan dari istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Inna qalbal adami baina isbi'aini min asabi'illahi azza wa jal, fa idza syaa'a azaghahu wa idza syaa'a aqamahu." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hati dari Bani Adam ini berada di antara dua jemari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan menyimpangkannya. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan meluruskannya. Ini sebabnya. Padahal beliau Nabi. Subhanallah, kita melihat berapa banyak para doa yang secara bohir mengajak kepada sunnah tasahul dalam perkara-perkara ma'asi. Naam. Ikhtilat ma'anisa, campur baur bersama para wanita dengan alasan untuk dakwah. Barakallahu fikum. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, laki-laki yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Subhanallah. Padahal mereka mengatakan mendakwah, kami sedang mendakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Tasahulah dalam perkara seperti ini. Allahul musta'an, ikhwani fid din rahimana rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan hatinya disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita? Kalau kita tidak merasa khawatir, kita merasa, kata orang Sunda, jongjon, Alhamdulillah teman-teman kita banyak. Alhamdulillah kita sholat bersama mereka. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa zaighul qulub itu bisa menimpa kepada kita. Ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, muhasabah, kita muhasabah masing-masing kita. Kemudian perkara keempat yang saya sampaikan dari apa yang beliau tuliskan, perkara keempat adalah istimraru fid du'a fi talabi hadhihi ni'mah, yakni terus menerus berdoa kepada Allah di dalam meminta nikmat ini, nikmat hidayah ila sunnah was-sadaqah ala sunnah, terus menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwani fi din rahimana rahimakumullah, karena istiqamah di atas sunnah, di atas dinul Islam bikulliyati, kata beliau, perkara yang diperintahkan, perkara yang wajib. Dalam berbagai keadaan diperintahkan agar kita memiliki as-sabat ala sunnah, as-sabat ala Islam. Di antaranya di dalam surat Al-Anfal ayat ke-45 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berjumpa dengan fi'ah, yakni kelompok musuh, fathbutu, maka teguhlah kalian, kokohlah kalian. Wadhkurullaha kathira, dan banyaklah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dalam keadaan berjumpa dengan pasukan musuh ketika jihad di sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin untuk tegar kokoh. Nah, barakallahu fikum, tidak lemah. Nah, kokoh di atas akidah, kokoh di atas manhaj, kokoh di atas semua apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Akhwani fi din rahimana wa rahimakumullah, demikian pula perkara yang kelima yang beliau sebutkan, yang kami ringkaskan dari apa yang disebutkan beliau hafizahullah dalam kitab ini. Perkara kelima beliau menjelaskan, as-sabatu ala sunnah huwa al-i'tisamu wal istiqamah, bahwa kokoh di atas sunnah itu adalah i'tisam dan istiqamah. Ini maknanya. Kokoh di atas sunnah itu artinya berpegang teguh dan istiqamah, terus luzur di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-102 dan ke-103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang beriman, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian meninggal melainkan dalam keadaan kalian muslim. Perhatikan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Ayat ini, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk apa? Ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Memerintahkan kita untuk apa? Untuk Najibu dijawab silakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqu. Ini kata perintah. Perintah untuk apa? Maknanya apa? Jangan ragu, silakan. Salah tidak, mengapa? Perintah apa ini? Ittaqu. Bertakwa. Nah, perintah untuk bertakwa. Dan sebagaimana dijelaskan para ulama, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal dalam perintah itu menunjukkan hukum apa? Wajib. Maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perintah kepada kita untuk bertakwa, ini merupakan perkara wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, baik dalam akidah, baik di dalam akhlak, baik di dalam muamalah. Ini takwa. Setelah itu Allah mengatakan, wala tamutunna, dan jangan kalian mati melainkan kan di atas Islam. Mungkin ada iskal. Sebagian mungkin yang belum mendapatkan iskal, bagaimana kita harus mati di atas Islam dalam keadaan ketika kita wafat itu, ini antara kita dengan Allah kan? Kita sudah tidak punya kemampuan lagi untuk menetapkan supaya kita mati di atas Islam kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkannya. Ada iskal mungkin. Sementara ketika kita meninggal, benar-benar ini di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, akhir hayat kita. Maknanya kata para ulama, maknanya janganlah kalian meninggal melainkan menjadi orang yang muslim, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maknanya hal ini memerintahkan agar kita terus menerus melakukan na'am ketakwaan. Karena na'am man asha ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup di atas satu keadaan terus menerus dalam satu kebiasaan, maka biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan meninggal di atas keadaan demikian. Berarti yang harus kita lakukan adalah upaya bagaimana caranya kita menempuh sebab supaya wafatnya kita nanti di atas Islam, dalam keadaan kita menjadi orang yang muslim, upaya kita terus nantiasa sekarang berusaha di atas ketakwaan, di atas Islam, terus demikian. Berharap agar kita menjadi orang tadi disebutkan, man asha ala syai'in mata alaih, barang siapa yang dia hidup terus menerus di atas satu perkara, maka dia akan dimatikan di atas perkara tadi. Dalam sebuah muhadharah, ketika Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah hadir di tengah-tengah kita dalam suatu daurah di Bantul, saya masih ingat ketika itu, mungkin di antara antum ada yang hadir, beliau menceritakan kepada na'am kita ketika itu dari majlis tersebut, bagaimana perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam keadaan beliau di penjara, dipindah-pindah dari penjara ini terus-terus penjara. Dan kata beliau, seingat saya, yang saya masih ingat, beliau telah menyelesaikan na'am sekitar 80 kali menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya ketika di penjara tadi terus. 80 kali atau 82 kali. Nah, kemudian begitu masuk ke 81, pengulangan yang ke-81 atau ke-83, sampai pada surat akhir surat Al-Qamar. Innal muttaqina nam fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kata beliau hafizahullah, fa kharaja ruh, keluarlah ruh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam keadaan akhir yang beliau baca ayat ini, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adin sidqin inda malikin muqtadir. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang saya ucapkan tadi, man mata ala syai'in. Nah, atau beliau mengatakan man mata ala syai'in buitha alaih, barang siapa yang mati dalam satu keadaan maka insyaallah dia akan dibangkitkan dalam keadaan demikian. Ikhwani fiddin rahimanur rahimakumullah, siapa yang tidak memiliki na'am ghibdha bagi orang-orang yang menginginkan wafat di atas keislaman, apa yang Allah berikan kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, kesabarannya dalam keadaan dizalimi, sabar terus di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus membaca Quran, terus naam wafat di saat membaca dua ayat terakhir ini rahimahullahu taala. Akhwani fiddin rahimana rahimakumullah, kemudian dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan beri'tisamlah kalian, i'tisam dengan tali Allah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan wa taslimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, jangan berpecah belah. Allah perintahkan kita untuk i'tisam, terus berpegang dengan tali Allah. Dan apa tali Allah? Ma makna hablullah fi hadhil ayah? Apa makna hablullah dalam ayat ini? Ada yang sudah memahami mungkin makna? Maknanya apa? Sering disebutkan para ulama, para asatidz. Al-Islam Al-Quran Was-Sunnah. Ini makna hablullah. Berpegang teguh dengan tali Allah itu berpegang teguh dengan Islam wal Quran was sunnah. Terus berpegang teguh dengan hal itu, baik dalam akidah, ibadah, wal akhlak, wal muamalah, terus berusaha. Ikhwani fillah rahimana rahimakumullah, berarti i'tisam dengan tali Allah ada perkara yang wajib karena Allah perintahkan. Dan inilah kata Syekh hafizahullah ta'ala, beliau menyebutkan as-sabat ala sunnah, ini maknanya teguh kokoh di atas sunnah itu maknanya i'tisam bihablillahi, berpegang teguh dengan tali Allah dalam seluruh perkara dari din, dari agama kita. Kita melihat ya Allah, ternyata kita masih memiliki keyakinan-keyakinan khurafat misalnya, kalau masih ada tinggalkan. Kadang-kadang masih mungkin memiliki keyakinan-keyakinan tatoyur, merasa akan bernasib sia kalau mendengar atau melihat sesuatu, entah itu naam melihat burung tertentu, naam atau hal-hal yang dia dengar, ini tatoyur, berarti kita harus membersihkannya. Ini belum bertegang teguh dengan sunnah. Atau kita menyadari diri kita masih kadang-kadang melihat kita melalaikan ibadah-ibadah yang wajib untuk kita tunaikan, min sholat, dari sholatnya. Atau ketika kita melihat diri kita masih tadi bermudah-mudahan dalam melanggar larangan-larangan Allah, berarti kita belum nam i'tisam bihablillah ta'ala. Dan ini adalah hal yang wajib untuk kita lakukan karena diperintah. Dan inilah makna as-sabat ala sunnah. Kemudian ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, poin yang berikutnya yang terkandung dalam penjelasan beliau hafizahullah ta'ala, bahwa barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istiqamah, sabat ala sunnah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, menjelaskan kepada kita alamat dan sebab-sebab tadi istiqamah kita di atas sunnah. Mungkin ini adalah pembahasan terakhir kita pada pertemuan di sore hari ini, walaupun masih banyak. Nah, namun antum mungkin bisa membaca kitab ini. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan terakhir kita terkait dengan alamat wal asbab, tanda-tanda dan sebab-sebab kita bisa mewujudkan as-sabat ala sunnah, kokoh di atas sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud, ayat yang ke-112, afwan, ayat ke-113, ayat yang ke-112 dan ke-113, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Kemudian dalam ayat ke-113 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya'a summa la tunsarun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fastaqim kama umirt. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya untuk istiqamah. Fastaqim, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dan para sahabatnya, tentu kita pula sebagai umatnya diperintahkan untuk istiqamah. Wala tatghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, melihat terhadap segala apa yang kalian lakukan. Juga dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan, wala tarkanu, dan jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga neraka akan menyentuh kalian, neraka akan membakar kalian. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan kalian tidak akan mendapatkan penolong selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mendapatkan wali selain Allah subhanahu wa ta'ala. Summa la tunsurun, dan kalian tidak akan ditolong. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah, dalam dua ayat ini selain terdapat perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atba'nya, para pengikutnya termasuk kita, agar istiqamah, agar kita berpegang teguh dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh syariat, seluruh ahkam agama kita, aqidah, ibadah, al-haq, akhlak, wa mu'amalah. Ini terkandung dalam ayat ini. Allah perintahkan kita untuk istiqamah, untuk teguh di atas sunnah. Dan juga dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa perkara yang akan menjadi sebab dan sebagai alamat pula istiqamah. Yani diantaranya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tatghaw, dan jangan kalian melampaui batas. Kalau kita ingin istiqamah, ingin sabat, kokoh di atas sunnah, maka jangan kita naam melampaui batas tughyan. Wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas. Qala Syekh Rabi Hafidhullah, la bighuluwin fid din, tidak dengan bersikap gulu dalam urusan agama, wala fi ghairihi, juga tidak pula berlebihan melampaui batas dalam selain urusan agama, wala fi zulmin, dan tidak pula melampaui batas dengan kezaliman. Fafihi muharabatu kulli sunufit tughyan min zulmin wa ta'addi. Maka kata beliau hafizahullah, padanya terdapat sikap muharabah, memerangi, mengusuhi terhadap segala sifat, segala bentuk melampaui batas berupa kezaliman dan naam sikap ta'addi. Berarti ikhwani fiddin rahimahna rahimahkumullah, kalau kita ingin istiqamah, ingin sabat ala sunnah sampai kita wafat, berarti kita harus berusaha untuk menjauhkan dari sikap naam tughyan, melampaui batas tadi. At-tughyan, melampaui batas, kata Syekh Radhi hafidhahullah, diantaranya at-ta'addi li hududillahi, melampaui batas terhadap batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani melampaui batas dalam syariat-syariat Allah, dalam akidah yang telah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ibadah, nah, dalam segala urusan agama. Ini maknanya berarti melampaui batas, nah, terhadap batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya, nah, seseorang yang dia karena ingin naam menjalankan amalan soleh, namun sampai dia melampaui batas. Seperti yang tu pernah mendengar bagaimana kisah tiga orang yang mendatangi naam rumahnya sebagian istri Rasulullah, hendak menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dijelaskan bagaimana keadaan ibadahnya Rasulullah, mereka menganggap naam kecil, karena mereka mengatakan itu Rasul lakukan karena beliau sudah diampuni dosanya, sementara kita belum diampuni. Maka yang satu mengatakan, saya naam barakallahu fikum akan terus puasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi mengatakan, saya akan terus sholat malam, tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan menjauhi para wanita, tidak mau menikahi para wanita. Sampailah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diingkari bahwa itu adalah justru sikap tughyan, melampaui batas. Tidak boleh seperti itu, karena Rasulullah puasa dan berbuka. Kadang beliau dalam sebulan penuh kadang beliau puasa, seperti di bulan Sya'ban. Kadang di bulan lainnya beliau hampir tidak puasa sama sekali dalam satu bulan. Itu dilakukan Rasulullah. Nah, demikian pula dalam sholat malam, beliau tidak sholat malam satu malam penuh, namun beliau tertidur dulu, kemudian sholat malam. Demikian pula dalam menikahi para wanita, beliau juga menikahi para wanita, beliau tidak meninggalkan para wanita. Maka orang yang menginginkan kebaikan namun cara-cara seperti tadi, menyelisihi sunnah Rasulullah, ini berarti orang telah melampaui batas, melampaui terhadap batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pula apa yang dilakukan kaum khawarij, mengandalkan sebatas kesemangatan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menurut versi mereka. Akhirnya mereka menghukumi muslim yang melakukan dosa besar dianggap telah kafir, kemudian mereka halalkan darahnya, mereka ledakan bom di mana-mana, mereka memberontak kepada pemerintah. Sungguh ini perbuatan tughyan, melampaui batasan hal-hal yang telah tetapkan dalam agama kita. Ini bukan kebaikan. Dan orang yang seperti ini jelas bukan orang istiqomah, walaupun kelihatan sholat dan qiraatul Quran, baca Quran. Kita katakan orang-orang yang mengikuti jalan khawarij, seperti kita katakan mereka bukan istiqamah. Jangan tertipu dengan sholatnya, dengan qiraatul Quran. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mengatakan, beliau mengatakan min ba'di hadzal rajul kepada Dzul Khuwaisrah, dari keturunan orang ini akan muncul satu kaum yang mana enam kalian wahai para sahabat akan meremehkan sholat kalian kalau melihat sholatnya mereka. Kalian akan meremehkan puasa kalian wahai para sahabat kalau melihat puasanya mereka. Dan mereka yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melampaui kerongkongan mereka. berarti sebatas rajin sholat, sebatas membaca Al-Quran, sebatas rajin berpuasa, tetapi memiliki pemahaman akidah yang menyimpang dari jalan Rasulullah SAW, bukan alamat istiqomah ini. Tidak ada munharif, menyimpang. Berapa banyak kaum khawarij yang sekarang di ma'had-ma'had yang menghafal Al-Quran, bahkan menamai pondoknya pondok tahfidul Quran, sahih. Tapi pemikirannya apa? Khawarij. Nah, sekian banyak program ini, program untuk menghafal Quran, menghafal Quran. Nah, barakallahu fikum. Tetapi pemahamannya, pemahaman khawarij, bahaya. Ini diantara bentuk-bentuk tughyan melampaui batas terhadap hukum, ketetapan-ketetapan, kaidah-kaidah Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini. Orang yang ingin istiqamah, sabat, teguh di atas sunnah, harus menjauhi ini semua. Soal pertanyaan, lalu bagaimana supaya kita terhindar dari sikap tughyan dalam masalah ini? Dalam masalah hal-hal yang telah Allah tetapkan dalam agama kita, akidahnya, ibadah. Bagaimana kita bisa menjauhkan diri dari perkara tersebut? Bagaimana caranya? Fadhol, dijawab. Siapa yang bisa jawab? Sambil saya minum dulu. Fadhol, dari kanan. Ada. Ada. Dari sini sampai sini. Ada perwakilan? Nah. Ahsan, barakallahu. Belajar. Thalabul ilmi. Yang namanya tughyan melampaui batas itu berarti misalnya Allah telah menetapkan ini batasannya. Tughyan berarti kan melampaui batasan tadi. Lah bagaimana kita akan tahu bahwa sikap kita melampaui batas kalau kita tidak mengetahui hududullah, batasan-batasan Allah. Kalau mengandalkan kepada akal dan perasaan kita, masya Allah, mereka orang-orang yang semangat. Mereka orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak suka dengan kemungkaran, bahkan nak membenci kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, sampai mereka akhirnya mencerca, menceritakannya, menyampaikannya di podium-podium mereka, mengingkari di hadapan umum. Lihat, mungkin kalau kita tidak berdasarkan ilmu, akan apa? Tertipu dengan mereka kan? Kita akan mengatakan, masya Allah, ini orang punya syaja'ah. Berdalil lagi. Di antara dalilnya mereka mengatakan, kan ada hadis Rasulullah, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Sahih. Ini kan hadis kata mereka. Utama-utama jihad kalimat yang benar. Nah, di sisi pemerintah atau nang sultan, pemerintah yang zalim. Jadi bagaimana praktiknya? Ya makanya kami keluar mengingkari di podium-podium, di jalanan-jalanan. Nah, dibantah oleh para ulama, belum dari kebenaran makna hadis tadi yang mereka memaksalah memahami. Dari segi kaidah bahasa Arabnya, para ulama membantah mereka. Perhatikan hadis tadi, kata para ulama, afdalul jihad kalimatul haq inda sultan jair. Seutama-utama jihad adalah kalimat yang hak di sisi pemerintah yang zalim. Kalimat indah, kata para ulama, maknanya apa? Lil qarib, dekat. Indah itu dekat di sisinya. Lah bagaimana dikatakan mereka mempraktikkan hadis ini? Pemerintahnya berada di kantornya, pemerintahnya ada di istananya, sementara kalian turun di jalan-jalan. Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Jauh. Apakah sesuai dengan lafaz hadis tadi? Baid. Ini dari segi kaidah, bahasa saja sudah apa? Terbantah. Pemerintahnya berada di istana-istana, sementara kalian di masjid-masjid masyarakat. Nah, ini BBM naik karena ketidakadilan. Nah, ini karena tidak berhukum dengan hukum Islam, sehingga terjadi kezaliman. Saatnya rakyat bergerak, saatnya rakyat untuk memprotes. Yang panas ya Pak? Jamaah masjid ya. Lah katanya kalimat yang benar. Nasihat bukan ini. Pemerintahnya di sana. Secara lafaz hadis tadi tidak benar. apalagi secara maknanya kata para ulama digabungkan dengan riwayat dari hadis yang lain. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansuha li sultan fala yubdihi alaniatan." Barang siapa yang menasihati penguasa, maka jangan dia menampakkan terang-terangan. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia fal ya'khud bi yadihi wal yakhlu wadih. Hendaklah dia memegang tangannya, jadi mendatanginya dan yakhlu bihi. Secara apa? Tertutup. Tidak terang-terangan di depan umum. Nah, barakallahu fikum. Kalau pemerintah tadi menerima saran-sarannya, nasihat-nasihatnya, sampaikan dengan baik. Bapak seorang muslim, saya mencintai bapak karena pemerintah dan muslim khawatir ada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, sampaikan. Atau orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi pemerintah, diwakilkan. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, sungguh kita sudah menunaikan apa? Kewajibannya. Itu yang disabdakan Rasulullah. Penafsiran hadis tadi, kalimatul haq inda sultani jair, ditafsirkan dengan hadis tadi secara makna. Maka sungguh syubhat mereka jauh dari kenyataan. Ini sebagai contoh bentuk tugian melampaui batas di dalam ketetapan-ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fi din rahimana rahimakumullah, Syekh Rabi hafidahullah juga menyebutkan bentuk tughyan yang harus dijauhi oleh orang-orang yang ingin istiqamah, ingin tsabat ala sunnah. Kata beliau hafidahullah taala, barakallahu fikum, yakni harus menjauhi tughyan, kezaliman. Naam, terhadap hak-hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Melampaui batas. Melanggar batasan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahiman wa rahimakumullah. Larangan dalam ayat tadi, wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas, termasuk larangan dalam ayat ini kata Syekh Rabi hafidhahullah, wala tatgha ala nasi, jangan kalian melampaui batas berbuat zalim kepada manusia. La ta'tadi alaihim fi a'radihim, jangan kalian mendzalimi mereka di dalam a'rad, kehormatan-kehormatan mereka. Wala fi amwalihim, tidak pula dalam harta-harta mereka. Wala fi arwahihim, tidak pula dalam ruh mereka. Wala fi syai'in mimma haramallahu tabaraka wa ta'ala, tidak pada seluruh perkara yang Allah haramkan. Ini maknanya, termasuk larangan wala tatghaw, jangan kalian melampaui batas kepada manusia, fil a'rad, kehormatan mereka. Ikhwani fillah rahiman wa rahimakumullah, kita melihat nam saat ini betapa kehormatan manusia menjadi sesuatu yang sangat murah. Barakallahu fikum, dengan mudahnya manusia naam menuduh, mengucapkan sesuatu yang padahal manusia tersebut tidak melakukannya. Biduni bayyina, tanpa bayyina. Kalau kita perhatikan betapa banyak manusia yang terjatuh dalam hal ini. Berandaskan kepada su'udzon, prasangka yang jelek. Barakallahu fikum. Mengatakan bahwa fulan telah terjatuh dalam zina, fulan terjatuh dalam liwat, fulan telah terjatuh dalam perkara-perkara keji, atau fulan melakukan perkara-perkara mungkar dalam keadaan dia belum mengetahui yang sebenarnya, lisannya demikian mudah. Hati-hati. Ini bentuk tughyan fi a'radin nas. bentuk melampaui batas dalam kehormatan-kehormatan manusia. Dan harus dijauhi oleh sunni salafi, ahlu sunnati wal jamaah, dijauhi. Orang-orang yang istiqamah, ingin teguh di atas sunnah, wajib menjauhi perkara-perkara yang seperti ini. Hati-hati dalam kehormatan-kehormatan manusia. Apa yang kita ketahui beberapa waktu belakangan ini, ketika ada seorang yang tergelar doktor, dinisbatkan ilmu padanya, bahkan sebelumnya tergolong alim minal ulama, namun ternyata tidak menjalankan kaidah ini, mengandalkan hawa nafsunya, menyelisihi kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batasan-batasan tadi, hak-hak manusia, dia mengucapkan, melakukan qadar, tuduhan berzina tanpa bayyinah, tanpa mendatangkan arba'atu syuhada, 4 saksi yang benar-benar melihat langsung. Dan ini sulit. Barakallahu fikum. Dia mengatakan fulan ahir. Ahir maknanya zani. Maka kemudian diajukan perkara ini kepada qadhi, ditetapkan dengan hukuman Islam, dan diputuskan bahwa apa yang dia lakukan benar-benar termasuk qadhaf, menuduh berbuat keji, yaitu zina tanpa bayyinah. Ditetapkan padanya dicambuk 80 kali cambukan. Tidak akan diterima persaksiannya selamanya. Dan disematkan padanya isim fasik. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Satu faedah yang disebutkan para ulama, kenapa dalam menetapkan seorang melakukan zina, dosa besar. Zina tidak cukup dengan kalau kita melihat seseorang itu masuk ke sebuah rumah bersama berduaan dengan seorang wanita, kita katakan fulan telah berzina. Tidak cukup. Tidak boleh kita mengatakan memastikan fulan telah berzina. Sampai benar-benar ada 4 saksi yang 4 saksi ini melihat langsung benar-benar terjadi semuanya. Dan hal yang apa? Sulit kan? Atau pengakuan dari pelakunya dalam keadaan dia sadar, tidak terpaksa. Dan yang terjadi di zaman Rasulullah, pengakuan ini. Apa hikmah? Kenapa dalam menetapkan seorang tadi telah melakukan suatu dosa keji yaitu zina, harus ditetapkan dengan 4 saksi yang benar-benar melihat langsung? Kata para ulama, dalam rangka menjaga akram, dalam menjaga kehormatan manusia, tidak gegabah. Khawani fidin rahimana rahimakumullah. Maka orang yang istiqamah, sabat ala sunnah, benar-benar harus melatih dirinya. Nah, jika melihat saudaranya berbuat satu hal yang keliru, pastikan apakah benar saudaranya ini keliru atau tidak. Kalau benar-benar ternyata kita pahami dengan ilmu yang kita ketahui bahwasannya fulan saudara kita keliru, salah, maka setelah itu yang kita lakukan adalah ya'ti mendatanginya, wa nanshahu, menasihatinya sirran. Nah, nasihati, ittaqillah. Saya melihat antum melakukan demikian. Nah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Namun banyak yang terjadi ketika na'am, barangkali mungkin apa yang dia lihat itu tidak benar. Nah, dia belum memiliki ilmunya. Dia menganggap itu satu kemungkaran, padahal tidak. Namun dia sudah na'am, demikian pula bukan menasihatinya, malah dia membicarakannya. Barakallahu fikum, akhirnya jatuh kehormatan dia. Nasallallahu salamu ala afiyah. Ini berarti telah melakukan tughyan, kezaliman di dalam akhlak. Isbiru ya ahla sunnah, sabar untuk di atas kaidah. Na barakallahu fikum. La fi amwalihim, tidak pula dalam harta-harta mereka. Nasallahu alaihi wasallam. Mengambil harta tanpa hak. Apakah mengambil harta manusia dengan cara menipunya, ataukah kita melakukan gulul, naam, khianat, ataukah kita melakukan perkara-perkara yang kita memakan harta manusia tanpa haknya, bil batil. Ini termasuk bentuk tughyan, bukan bentuk keistiqomahan di atas sunnah. Wala fi arwahihim, tidak pula dalam ruh-ruh mereka, tidak pula dalam satu perkara dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Qala Syekh Rabi hafizahullah, wala tukhilla bihuquqil aqrabin walal ab'adin. Jangan engkau mencacati, melanggar dalam hak-hak aqrabin, orang-orang yang dekat, kerabat-kerabat, ataupun orang-orang yang jauh, bukan kerabat. Nah, hatta kepada orang kafir yang bertetangga dengan kita, kafir ini masih punya hak apa? Jiwar tetangga. Selama dia tidak memusuhi, tidak berbuat jelek kepada kita, hatta orang kafir memiliki hak apa? Jiwar tetangga untuk kita. Nah, seandainya dia sedang membutuhkan dalam urusan-urusan dunianya, dibantu. Misalnya dia sakit, tidak ada orang yang mengantarkan ke rumah sakit, kita punya kendaraan dan mengantarkan. Semoga justru dengan ini dia akan menerima agama Islam, memiliki hak jiwa. Apalagi dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Kata Syekh Rabi, jangan sekali-kali kita mencacati, merusak hak-hak aqrabin wala ab'adin. Hada tahdhirun minallahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fiddin rahimana rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, saya sebutkan apa yang na'am dijelaskan oleh Syekh Rabi hafidhahullah dalam hal ini. Di antara sebab kita istiqamah di atas sunnah ini, berdasarkan ayat tadi surat Hud ayat ke-113, jangan kita na'am condong kepada orang-orang yang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wala tarkanu ilal ladhina zalamu fatamassakumun nar. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, sehingga kalian naam akan dibakar, akan disentuh oleh neraka. Maka Syekh Rabi hafizahullah ta'ala menjelaskan, al-mailu ila ahli al-zulmi alladina yadlimuna an-nas fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim aw yadlimunahum fi dinihim bil bid'i wa dalalat wa basti di'ayatil khatirah bidal islam wa mashakal dhalika la tarkanu ila ahad min haula. Ini maksudnya katakan, condong kepada orang-orang yang berbuat zalim, yaitu mereka-mereka yang berbuat zalim kepada manusia, di dalam darah-darah manusia, di dalam harta-harta manusia, dalam kehormatan-kehormatan manusia, atau mereka menzalimi manusia dalam urusan agamanya dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan, atau menyebarkan propaganda-propaganda yang berbahaya melawan kaidah-kaidah Islam, bertentangan dengan agama Islam, berarti orang yang telah melakukan kezaliman kepada manusia, kepada kaum muslimin dalam urusan agamanya. Dan yang serupa dengan tersebut, Syekh Rabi mengatakan, wala tarkan, jangan engkau condong, ila ahadi min haula, kepada salah satu dari mereka-mereka itu. Kalau kita mengetahui bahwa kelompok ini atau fulan yang pribadi dia zalim terhadap agama, dia melakukan kebid'ahan, dia menyerang kepada sunnah, jangan sekali-kali punya condongan kepadanya. Walaupun mungkin kerabat kita atau dulunya teman yang terbaik, ketika dia nampak seperti itu, bahkan tidak mau menerima nasihat, dia condong kepada orang-orang zalim, maka kita jangan membela nya. Kita katakan fulan mukhti. Fulan, fulan salah. Nah, itu kan kerabat kamu, walaupun kerabat. Itu kan teman kamu, dulu teman, tapi dia terus menerus seperti itu. Ini min asbab istiqamah wa tsabat ala sunnah. Ataupun kita melihat ada orang-orang yang zalim tadi terhadap darah-darah manusia, mengganggu ataupun kepada kehormatan-kehormatan manusia atau kepada harta-hartanya, kita pun jangan zalim, jangan condong padanya. Yang kita lakukan adalah menasihatinya dengan baik, bil hikmah, bil basirah, agar dia segera menghentikan kezalimannya. Kalau dia terus setelah dinasihati dan dia memahami namun dia musir, terus menerus dalam keadaan kezaliman, maka jangan sekali-kali kita condong padanya. Saya tidak ada di pihak itu. Para ulama berbicara, kalau sudah jelas siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang zalim, siapa yang mazlum, sudah jelas dengan bayyinah, dengan ilmu, maka wajib engkau bersama dengan orang-orang yang benar. Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madzluma, tolong saudaramu yang naam berbuat zalim dan dizalimi. Kalau menolong orang yang zalimi, maklum, sudah kita ma'ruf kan. Namun bagaimana menolong orang yang zalim? Kata Rasulullah SAW ketika ditanyakan kepada beliau alaihissalatu wassalam, dengan mencegahnya dari kezaliman. Nasihati, hentikan perbuatan itu. Ittaqillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahasyurah muslimin rahimahna rahimakumullah. Naam, beliau mengatakan, kullu mubtilin zalim, setiap orang yang berada dalam kebatilan dia zalim. Wa kullu mubtadi'in zalim, setiap ahlu bid'ah adalah zalim. Wa kullu muntahikin lil hurumatil muslimin zalim, setiap yang melanggar kehormatan kaum muslim dia zalim. Fala tarkan ila ahadin min haula, jangan engkau condong kepada seorang pun dari kalangan mereka. Fatamassak annar, fatamassak annar, sehingga neraka akan membakarmu. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Nah, waktu habis, alhamdulillah. Nah, selesai amanah yang telah diminta kepada kami. Hasba taqatina, sesuai dengan batas kemampuan kami yang jauh dari ilmu, saya memohon maaf atas kekurangan. Seandainya ada yang benar dari yang saya sampaikan, faminallahi ta'ala. Adapun kekeliruan, kesalahannya karena kejahilan saya dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan enam, saya tutup majlis ini dengan ajakan kepada saya pribadi dan antum semua untuk benar-benar kita muhasabah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah memberikan as-sabat ala sunnah kepada kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. والحمد لله رب العالمين.